Saudara Lon, dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, PT PLN Persero akan meluncurkan layanan tambah daya dengan diskon penyambungan sementara. Program tersebut disebut dengan Gebyar Kemerdekaan 2018 dengan panduan pelaksanaan sebagai berikut. Ketentuan diskon biaya penyambungan tambah daya berlaku untuk semua golongan tarif pada tegangan rendah. Diberikan diskon biaya penyambungan untuk tambah daya dengan ketentuan sebagai berikut. Diskon biaya penyambungan sebesar 50, maksimum potongan Rp10 juta bagi pelanggan yang bermohon dan membayar dari tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan 31 Oktober 2018. Waktu penyambungan mengikuti tingkat mutu pelayanan yang berlaku. Ketentuan promo layanan penyambungan sementara sebagai berikut. Diberikan promo biaya penyambungan sementara hanya dengan membayar Rp170.845, sudah termasuk 80 KWH dan selebihnya dapat isi ulang. KWH tambahan yang besarnya mengikuti ketentuan PPJ setempat. Ketentuan promo berlaku untuk layanan penyambungan sementara sampai dengan maksimum 5.500 volt ampere. Promo ini berlangsung dari tanggal 17 Agustus hingga 31 Oktober 2018. Pesan ini disampaikan oleh Humas PLN Wilayah Aceh. Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. Ya, 90,2 Serambi FM, Syederong, seperti yang sudah saya janjikan tadi bahwa kita akan berbincang dalam talk show interaktif bersama dengan PLN Area Banda Aceh dengan tema kita pada hari ini yaitu Hari Pelanggan Nasional Senyum Pelanggan Indonesia Benderang. Dan untuk itu Syederong, pastikan juga Anda bergabung di layanan nomor telepon interaktif kita di 0651-637172 atau di 0811-8920-20. Dan selain itu, Anda juga bisa langsung menyaksikan talkshow interaktif kita melalui fansfeed serambinews.com. Dan hingga nanti ke pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, insya Allah kita akan berbincang. Dan di studio juga sudah hadir saat ini manajer PLN Area Banda Aceh bersama dengan Bapak Wahyu Ahadi Rozi. Assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Apalagi sesuai dengan tema kita ya, Senyum Pelanggan Indonesia Benderang. Begitu. Yeah. Jadi harus benar-benar semangat dan benderang nih. Nah, mungkin di awal nih Pak, sebenarnya langsung saja, apa sih, kenapa tema Senyum Pelanggan Indonesia Benderang ini kita ambil untuk memperingati Hari Pelanggan Nasional ini Pak? Silakan. Iya, jadi tema Senyum Pelanggan Indonesia Benderang itu, kita itu seperti yang kita ketahui bahwa PLN itu bukan hanya milik satu sektoral gitu. Mm-hmm. Jadi seperti juga moto-moto kita Electricity for Better Life. Jadi ini kita memberikan daya listrik kita ini untuk pelanggan-pelanggan yang memang saat ini masih ada yang masih belum terlistriki. Contohnya misalnya di daerah Papua ya, yang saat ini tim ekspedisi kita sedang melakukan survei untuk kelistrikan, bagaimana saudara-saudara kita yang di sana juga ikut menikmati listrik yang ada di Indonesia ini. Nah, disitulah pemerintah memberikan subsidi dalam pembangunan infrastruktur, terutama infrastruktur kelistrikan. Nah, disinilah makanya tema kita itu senyum pelanggan Indonesia Benderang itu, yang memaknai bahwa senyuman kita ini juga agar dirasakan oleh saudara-saudara kita yang masih belum terlistriki saat ini. Dan begitu mereka diberikan listrik, senyum mereka itu benar-benar tulus dan luar biasa gembiranya dengan hadirnya listrik. Nah, inilah maka menjadi tema kita saat ini. Baik. Nah, sebenarnya pentingnya Hari Pelanggan Nasional bagi PLN ini apa sih, Pak? Karena disinilah kami ingin mengetahui sejauh mana pelayanan kami terhadap pelanggan gitu. Jadi hari ini sendiri kami dari PLN Area Banda Aceh dan terutama seluruh PLN yang ada di Indonesia ini turun semua ke jalan untuk menyapa langsung ke pelanggan. Nah, di situ kami akan berinteraksi kepada pelanggan secara langsung. Walaupun saat ini pelanggan juga bisa berinteraksi secara langsung melalui web center kita gitu ya, call center kita. Tapi ini lebih ke manajemennya langsung turun. Nah, di sini kita akan menyapa, kita akan menyampaikan kepada pelanggan bahwa mungkin permohonan maaf kami kepada pelanggan kalau seandainya mungkin ada masih terasa padam listrik segala macam, kami mohon maaf. Dan kami juga minta saran apa sih yang perlu ditingkatkan dari PLN sendiri, mungkin seperti itu. Baik, nah Pak, ini kita ketahui bahwa listrik bisa dikatakan salah satu sumber yang sangat utama begitu, dan dibutuhkan oleh masyarakat untuk menerangi banyak hal yang bisa harus dilakukan begitu. Untuk katakanlah area Banda Aceh saja, ini semua daerah ini sudah teraliri listrik, Pak? Kalau Banda Aceh alhamdulillah kita itu sudah 100% terelektrifikasi. Jadi tidak ada lagi saudara-saudara kita yang belum menikmati listrik. Ya, jadi kita malah sekarang PLN itu lebih fokus ke daerah-daerah yang memang daerah timur gitu ya. Kalau di Aceh sendiri secara elektrifikasi itu sudah mencapai 98%. Hanya tinggal berapa desa lagi, dan target kita itu mungkin di tahun ini bisa sampai 100% untuk elektrifikasi. Jadi tidak ada lagi saudara-saudara kita yang belum memiliki listrik. Baik, nah dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional begitu, selain tadi Anda katakan bahwa PLN turun terjun langsung menyapa masyarakat, apalagi sih yang kita lakukan begitu untuk memperingati Hari Pelanggan Nasional ini, Pak? Ya, selain kita menyapa pelanggan, kita juga menyampaikan terkait dengan sisi keselamatan ketenaga listrikan ya, karena ini penting kami sampaikan, karena ini mungkin saya sampaikan langsung kepada pendengar-pendengar yang saat ini bergabung dengan Serambi FM. Sekarang kalau kita lihat banyak instalasi bangunan itu dibangun sendiri gitu ya. Dan banyak juga kita dengar terjadinya kebakaran gara-gara listrik katanya ya, arus listrik. Nah, arus listrik sendiri itu kalau bicara hubung singkat, selama dia masih ada MCB-nya, masih ada standar yang ada di dalam bangunan tersebut, itu dia pasti off. Artinya tidak akan nyebar kemana-mana. Tapi yang jadi masalah adalah masyarakat kita ini kalau membangun rumah, itu yang buat listriknya langsung tukang bangunan, bukan ahli listriknya. Bukan ahli listriknya gitu. Nah, oleh sebab itu maka sekarang setiap pemasangan baru PLN itu selalu kita minta yang namanya surat laik operasi atau SLU, yang itu yang diterbitkan oleh teman-teman dari LIT ya. Jadi lembaga yang menginspeksi tegangan rendah tersebut. Nah, jadi lembaga itu ada dari Konsuil, ada PPILN, kemudian ada Jasarindo, ada beberapa lagi ya. Mereka itulah yang memvalidasi bahwa bangunan tersebut itu sudah layak untuk dialirkan listrik. Jadi kayak gini, Mbak Vera. Itu kadang-kadang masyarakat kita tidak bisa membedakan antara mana kabel-kabel yang bisa dialiri listrik, mana kabel-kabel yang enggak. Contoh misalnya, yang bisa dialiri listrik itu adalah itu kabel yang sifatnya tunggal. Nah, tapi ada juga untuk pelanggan-pelanggan kita mengaliri listriknya itu dengan menggunakan kabel yang serabut. Dia bisa tetap mengaliri listrik, tetapi secara tahanan kabelnya itu tidak berbeda dengan kabel yang tunggal. Yang tunggal itu. Jadi kabel serabut itu hanya digunakan untuk kabel audio sebenarnya gitu. Nah, makanya sekarang saya lihat kalau kita beli di tempat-tempat yang kayak S Hardware atau Suzuya gitu, itu memang kabel-kabel itu sudah disebutkan bahwa ini kabel audio, bukan kabel listrik. Kalau kabel listrik itu dia tunggal satu dia, jadi dia punya diameter. Nah, setiap diameter itu mewakili dengan berapa daya kita. Nah, disinilah yang kita mau sampaikan ke masyarakat bahwa instalasi bangunan itu sangat penting. Jangan sampai gara-gara instalasi kita yang nggak benar, itu bisa menyebabkan kerugian diri sendiri maupun pihak lain. Contoh lagi misalnya, kita ngecas HP dengan beberapa banyak kabel gitu ya, dengan banyak colokan di satu lubang gitu. Nah, itu sangat berbahaya, karena belum tentu kayak saklar kita itu standarnya sudah nasional gitu. Kadang-kadang kita beli yang murah, yang belum ada SNI-nya, itu ketika dia hangus, dia itu malah bukan ada, dia ada titik padamnya gitu, tapi dia malah membakar gitu. Belum lagi mungkin ada gas yang bocor segala macam, itu juga bisa jadi masalah. Nah, itu yang kita sampaikan kepada pelanggan bahwa sangat penting terkait dengan instalasi bangunan. Baik, nah ada beberapa hal yang harus diketahui oleh masyarakat begitu Bu, Pak Wahyu ya, jangan sampai nanti pintar-pintar sendiri apalagi punya rumah baru begitu langsung sama tukangnya, iya, begitu. Langsung sama tukang batunya, nah, langsung dia yang buat. Artinya itu banyak penyebab kebakaran listrik, salah satunya ya kurangnya perhatian juga dari masyarakat begitu. Nah, lantas sebenarnya bagaimana sih cara aman dengan instalasi listrik ini, kan tentunya juga harus dan penting diketahui oleh masyarakat kita, tentunya juga masyarakat Aceh begitu, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan sampai nanti karena kekeliruan dan artinya ketidakadaan ilmu sehingga nanti menyalahkan PLN juga. Ini gimana nih edukasinya? Jadi kita terus-terusan sekarang mengedukasi pelanggan tuh, contoh dari brosur, kemudian dari ya salah satu talk show ini juga bagian dari sosialisasi kami. Jadi kalau memang pelanggan mau merasa nyaman gitu ya, kita ada gerai daya kita yang sudah resmi sama kita, yang memang ber-PKS sama kita. Di situ one stop service. Jadi one stop service itu ketika misalnya nih Mbak Vera ini mau bangun rumah misalnya. Ketika mau bangun rumah, ini masalah listriknya ini kita awam, enggak tahu mau kemana gitu. Ini saya sarankan langsung saja ke gerai daya. Ya, di gerai daya tersebut di situ sudah ada gabungan untuk yang lead-nya ya, yang memverifikasi. Kemudian di situ juga ada asosiasi kelistrikannya yang memang dia mempunyai tim untuk membuat instalasi bangunan itu yang tersertifikasi, sehingga tidak perlu khawatir bagaimana instalasi di dalam kita, dan harganya pun itu sudah standar gitu ya, tidak ada istilahnya yang memang mereka buat sendiri. Kalau misalnya harga-harga untuk supervisi segala macam itu mereka sudah tentukan kisarannya gitu. Nah, jadi supaya masyarakat itu aman, nyaman dengan instalasi bangunannya, bisa langsung menghubungi mereka gitu ya. Tapi nanti kalau misalnya apakah PLN bisa memeriksa kayak gitu, nah kalau kita mau lihat haknya PLN itu hanya cuma sampai KWH meter gitu. Nah, setelah itu dari KWH meter ke instalasi bangun ke dalam rumah itu bukan kita lagi, tapi itu sudah memang pemilik bangunan gitu. Oke, artinya tanggung jawabnya juga harus diketahui oleh masyarakat ya, begitu. Ini tanggung jawab siapa dan siapa begitu. Betul, nah, betul. Bung, cuaca ini kan juga salah satu faktor yang mungkin tidak bisa kita prediksi begitu ya. Apalagi kemarin panas, hari ini hujan, belum lagi angin kencang. Ini kan juga sering terjadi salah satunya katakanlah tumbangnya begitu beberapa kabel ataupun tiang-tiang listrik seperti kemarin pernah terjadi di daerah Bako ya, kalau saya tidak salah. Nah, ini sebenarnya apa nih yang harus dilakukan oleh masyarakat termasuk juga dalam hal ini pelanggan, sehingga bisa mengantisipasi bahaya listrik di saat musim hujan atau juga musim banjir dan angin kencang seperti saat ini, apa yang harus dilakukan? Ya. Kalau untuk pelanggan sendiri, untuk banjir itu memang musuhnya listrik itu adalah di air gitu sebenarnya. Karena kondisinya kalau dia terhubung singkat dengan air, itu dia bagian sebagai konduktor jadinya air itu. Jadi dia akan menghantarkan listrik, sehingga bisa terjadi di situ kontak ya, korsleting itu bisa terjadi dengan air itu. Jadi untuk amannya itu kalau sudah banjir segala macam itu langsung off-kan saja MCB-nya, MCB rumah. Jadi MCB di setiap rumah itu kan ada dilengkapi yang namanya MCB. Nah, itu kalau sudah masuk ke dalam rumah, yang memang kadang-kadang di rumah itu kan sekarang sedang ngetren itu cok itu ya, itu kan pasti setengah meter dari lantai kayak gitu ya. Yang kita takutkan kan kalau dia kena di stop kontak itu, maka otomatis kan akan terjadi hubung singkat, kemudian juga bisa kontak. Nah, ini kondisinya kita minta di off-kan lah MCB-nya. Oke, mungkin bisa ditahan, kita masuk penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan Bapak siapa dan di mana, Pak? Dengan Mawardi di Cat Mentiwan. Pak Mawardi, silakan Pak Mawardi, apa yang ingin ditanyakan? Baik, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Pak Mawardi. Baik, ini kan untuk hari ini berkaitan dengan Hari Pelanggan Nasional, Pak, ya? Iya. Ya, jadi kalau kita lihat temanya itu senyum, ya, senyum pelanggan lah, ya. Iya. Nah, jadi ketika kita mengatakan sebuah tema itu senyum pelanggan, jadi kalau kita lihat waktu pemadaman itu pelanggan nggak senyum. Ya, ketika terjadi pemadaman listrik gitu kan, banyak sekali keluh kesah, tamat tilam kalau bahasa Acehnya kan. Jadi seolah-olah ketika listrik padam itu sepenuhnya salah PLN. Sepenuhnya salah PLN, bukan memang bukan kesalahan sistem, karena masyarakat nggak ngerti apa itu sistem untuk harus di off-kan, harus dipelihara gitu kan, Pak kan? Iya. Nah, jadi mungkin untuk kegiatan offline itu bisa di ini saran Pak ya. Iya, iya. Bisa diadakan sebagai apa namanya itu simulasi ataupun penyuluhan Pak ya ke kampung-kampung. Misalnya begini, kalau listrik itu untuk sistemnya perlu pemeliharaan. Iya. Kemudian perlu apa yang namanya sistemnya perlu dijaga, dirawat, makanya iya. Perlu pemadaman. Iya, betul-betul Pak. Nah, iya. Kemudian Pak satu lagi. Iya. Yang permasalahan untuk surat tagihan yang menunggak ini Pak. Iya. Nah kalau bisa misalkan ada masyarakat yang menunggak, jika ada yang apa itu namanya surat jalan entah apa, kemarin saya pernah juga dikirim karena saya bayarnya telat tanggal 20 saya bayarnya Pak kan. Iya iya iya. Di tanggalnya itu tanggal 18 tapi tiba di rumahnya tanggal 20. Iya nah, iya. Ya. Oke okay, oke. Itu kan kalau bisa misalnya suratnya tanggal 18. Hari itu juga petugasnya gerak langsung kirim ke rumah untuk mengingatkan misalnya. Oh, oke. Okay. Jadi harus cepat tanggap petugasnya Pak gitu. Caranya sedikit aja. Baik, itu saja Pak Mawardi. Itu saja Bu. Baik, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu pelanggan PLN yang sangat peduli begitu. Dan Kir tadi sudah memberikan saran-saran juga seperti yang Pak Mawardi katakan tadi. Saya setuju Bu begitu ya. Bahwa mungkin masyarakat yang mereka tahu itu adalah harus mendapatkan lampu terang benderang 24 jam kapanpun mereka butuhkan begitu. Tanpa mengetahui bahwa lampunya juga harus istirahat begitu ya. Harus butuh perbaikan. Ini gimana nih Anda menjawabnya? Baik. Pertama Pak Mawardi, kami dari PLN sangat berterima kasih dengan saran yang disampaikan Bapak. Dan memang kami tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi terkait hal ini gitu. Jadi kami akui memang secara sistem jaringan kita saat ini masih banyak yang sifatnya radial. Ya. Jadi kalau radial itu, kalau seandainya kita melakukan pemeliharaan, itu akan terjadi banyak pemadaman. Jadi contoh misalnya ini dari GH Ajun menuju Lokenga, itu jalurnya cuma satu. Jadi kalau kita mau potong pohon di daerah yang memang Ajun itu kan banyak pohon tuh yang mendekati jaringan kita, itu harus kita padamkan demi keselamatan orang kerja. Gak mungkin kita kerja dalam keadaan online. Nah jadi kita harus offline-kan dia, kita matikan dia. Nah itu memang berdampak kepada jalur tersebut kayak gitu. Nah kami dari PLN sendiri sampai dengan saat ini kita sedang berusaha untuk membuat sistem jaringan kita itu lebih looping ataupun mesh. Jadi dia bisa dialiri dari mana saja. Nah jadi ini kita akan berusaha terus Pak Mardi. Terus kedua yang terkait dengan tunggakan tadi, kami ini memang sistem TO ya. Jadi TO itu kita print dari awal bulan. Nah, petugas kita juga terbatas. Jadi kebetulan memang tanggal 18 print outnya dia baru bisa datang di tanggal 20-nya. Itu juga karena memang saking banyaknya TO yang dia diberikan. Nah, mungkin salah satunya kami menyampaikan bahwa kalau bisa lunasi aja rekeningnya sebelum tanggal 20. Jadi enggak datang surat cinta gitu. Enggak datang surat cinta dari PLN begitu. Nah, kali ini ada masuk penelpon lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan Bapak siapa dan di mana, Pak? Dengan Pak Buhari di Lampenurut. Pak Bukhari di Lampenurut. Silakan Pak Bukhari. Assalamualaikum narasumber. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan ini Pak. Maaf Bukhari. Nih, kenapa PLN sekarang pelintan? Kalau kemarin ngajak orang bikin listrik pintar, sekarang untuk masang enggak ada lagi. Kenapa pelintan begitu? Kenapa dari dulu enggak seperti, kalau emang enggak ada. Kenapa sekarang setelah masyarakat sudah cinta dengan prabayar, sekarang dibalik lagi dengan pasca bayar? Kenapa bisa begitu? Maunya kan kalau emang dulu nggak boleh, ya udah nggak boleh. Karena begini, kami masyarakat ini nggak bisa tersenyum kalau emang apa. Memang bunyinya tadi, temanya pelanggan tersenyum. Nggak bisa tersenyum kami. Karena begini, ketika apa, kami membayar itu lebih tinggi. Kami lebih hemat pakai prabayar. Kami bisa ngatur sendiri. Tapi kalau seandainya pakai pasca bayar, yang mencatat itu curang. Perlu Pak ketahui sebagai narasumber mencatat curang. Dia nggak pernah dekat-dekat. Pergi di rumah kami 10-20 meter. Dia potret, dia bawa ke kantor. Ini kan orang kantor tidak pernah survei ke bawah betul apa salah. Yang Bapak terima kan laporan anak buah Bapak. Ini mohon dikembalikan kalau menurut pendapat saya. Karena gini, masyarakat sudah sebenarnya seandainya kami bisa nggak pakai listrik, mungkin nggak pakai lagi listrik. Seandainya ada listrik swasta, mungkin kami akan lari ke swasta. Karena kami sebenarnya sudah sudah menjerit, mentang-mentang kami rakyat dijepit lagi. Ibarat asam sunti di atas batu, di bawah batu, di atas batu. Jadi di tengah-tengah sunti dipicit-picit pakai cabai, pakai garam, sudah selesai deh asam. Terima kasih, sama selamat. Waalaikumsalam Pak Bukhari, salah satu pelanggan. Ini gimana nih, awalnya pas saat listrik prabayar nih menggunakan pulsa, banyak masyarakat yang tidak setuju begitu ya, bahwa setiap rumah baru harus dipasangi. Desah-desah sekarang masyarakat sudah cinta katanya, kenapa dikembalikan seperti dulu? Ini rasanya tidak adil, yang tidak mendapatkan yang namanya listrik pasca bayar ini gimana nih? Oke, gini Mbak Fira, mungkin ini juga kesalahan kita juga yang memang tidak mensosialisasikan secara intens ya. Walaupun kita sudah menyampaikan di apa, di gerai-gerai daya kita, kemudian juga di pamflet. Jadi gini, yang prabayar ini bukan dihentikan selamanya gitu. Jadi kita banyak dapat keluhan oleh pelanggan-pelanggan prabayar sendiri terkait dengan fitur yang ada di prabayar tersebut. Sekarang kalau kita mau memaksakan terus prabayar ini untuk dipasang, tapi fiturnya tidak diganti, maka keluhan itu akan berulang lagi. Nah, oleh sebab itu harus kita cut off dulu nih. Ya, bukan nanti enggak bisa ke prabayar lagi, bukan, tapi untuk saat ini di cut off dulu. Kita akan memperbaiki seluruh fitur agar bisa gampang digunakan oleh masyarakat. Ya, contoh sekarang kalau misalnya ngisi pulsa misalnya gitu, kita harus entry 20 digit. Nah, mungkin nanti dengan perbaikan fitur yang sedang didesain saat ini, itu mungkin dengan HP saja sudah bisa ngisi pulsa. Kemudian juga kadang-kadang kalau misalnya listriknya padam, KWH pintarnya juga ikut padam gitu, sehingga muncul permintaan clear temper. Nah, ini kan perlu kita perbaiki fiturnya tersebut. Jadi masyarakat tidak terganggu lagi dengan hal-hal tersebut kayak gitu. Mm-hmm. Walaupun kita lihat ada memang masyarakat sudah nyaman dengan prabayar, tapi ada sebagian juga yang ketakutan kalau pindah ke prabayar gitu, karena memang nggak bisa utang lagi. Tapi tadi betul yang Pak Bukhari sampaikan. Nggak bisa utang lagi, iya. Begitu. Tidak mendapatkan surat cinta nantinya. Ya, jadi kalau Pak Bukhari sampaikan, kalau sudah prabayar itu sudah kontrol sendiri, itu betul sekali memang. Jadi dia mau pakai berapa itu terserah dia kayak gitu. Mm-hmm. Nah, jadi insya Allah Pak Bukhari dalam waktu dekat nanti, ketika nanti fiturnya sudah diperbaiki, masyarakat akan diberikan pilihan lagi untuk bisa migrasi ke prabayar. Yang otomatis itu adalah free, ya. Tidak ada tambahan biaya. Tapi untuk saat ini, dalam rangka sedang perbaikan fitur yang ada di KWH Meter prabayar tersebut, maka saat ini kita hanya bisa melayani dengan menggunakan pasca bayar. Itu berapa lama nih masa perbaikan fiturnya? Masa perbaikan fiturnya ini memang secara tenggat waktunya masih belum dipublish, karena ini masih dalam tahap uji coba. Jadi saat ini sedang diuji coba sekitar hampir 2 juta pelanggan, mm-hmm, untuk menggunakan KWH Meter yang sudah diperbaiki fiturnya. Jadi samalah kayak misalnya, kan gak mungkin kita langsung launching, tapi kita belum tahu apakah dia ini sudah benar oke atau tidak oke gitu. Mm-hmm. Nah, jadi nanti ke depan kalau memang ini sudah dikatakan oke, lulus fitur semua segala macam, baru nanti di launching kembali gitu. Baik, jadi jangan khawatir. Jangan khawatir Pak Bukhari, nanti kebagian dan dari pasca bayar bisa beralih juga ke prabayar. Dan nah, itu gratis, tidak gratis. Ada tambahan apapun. Nah, gratis ini yang paling penting juga, begitu untuk masyarakat begitu, sehingga bisa senyum. Nah, lantas apa nih nasinya untuk yang sudah prabayar dengan fitur yang lama? Apakah teralih? Maksudnya apakah nanti fiturnya diperbaharui sendiri atau bagaimana nih? Atau jadi tetap kalau pakai fitur yang lama? Kalau untuk yang prabayar yang ada saat ini, kalau memang saat ini masih bisa berjalan dengan baik, itu memang tidak ada masalah ya. Yang fitur-fitur ini yang memang kadang-kadang mengganggu dalam hal masyarakatnya, contoh kayak tadi misalnya suara kalau dia mau habis pulsa itu kan bunyi itu, mm-hmm. Nah seperti itu kan mungkin sangat mengganggu, mungkin mau diapain. Nah, ini sedang kita uji coba bagusnya seperti apa sih memperingati pelanggan supaya pulsanya sudah mau hampir habis itu seperti apa. Jadi gitu-gitu yang diperbaiki. Baik, nah kita masuk penelpon lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ibu siapa dan di mana Ibu? Dengan Yuli. Ibu Yuli di mana? Ya, di Lampenurut. Lampenurut. Silakan Ibu Yuli, apa yang ingin ditanyakan? Ya, ini temanya senyum pelanggan. Ya, senyum pelanggan Indonesia bener. Ya, kurang senyum. Belum cocok. Belum cocok. Belum. Nah, apa nih yang membuat Bu Yuli tidak tersenyum begitu? Apakah mendapatkan surat cinta begitu atau bermasalah juga dengan listrik prabayar ke pasca bayarin, gimana nih Bu Yuli? Silakan. Iya, harus kita akui memang untuk sampai saat ini kita masih belum bisa tersenyum untuk pelayanan PLN. Misalnya contohnya seperti saya ini kan orang buat kue. Jadi ketika pas lagi ngadon rotinya, mati lampu. Kemarin beberapa hari yang lalu, pernah dalam beberapa 2 jam kalau nggak salah saya itu sampai 4 kali mati lampu. Nah, ketika mati lampu, kita yang lagi ngadon tepung itu sempat terhenti beberapa menit, jadinya tepung kita bisa, jadi kita nggak bisa jual, bisa mencapai kerugian sampai 50 ribu sekali ngadon tepung itu. Nah, untuk kerugian kita itu siapa yang nanggung? Jadi kalau misalnya memang solusi lain, misalnya pakai ginseng untuk kita pembuat kue. Cuma kita kan nggak semua pengusaha kecil ini sanggup, belum tentu bisa membeli untuk itu. Mungkin uangnya terpakai untuk sehari-hari. Yang mau saya tanyakan, untuk menghindari, maksudnya apakah ada untuk untuk kami para UKM yang masih kecil ini, apakah ada diskon khusus ataupun bagaimana dari misalnya dari uang listriknya, misalnya ada diskon dari per bulannya, misalnya 400 ribu per bulan, misalnya jadinya 300 ribu misalnya. Baik, perlakuan khusus untuk UKM kecil, iya, begitu, betul. Kata dari maksudnya seperti kejadian sering, bukannya sekali dua kali. Saya malah udah beberapa kali lagi ngaduk tepung, udah mati lampu. Nah, sebagian laba kita malah habis kebuangnya ke tepungnya itu. Sampai 50 ribu sekali ngaduk tepung, terbuang semua. Setiap kali mati lampu, karena dia pas ngaduk tepungnya, kita ngaduknya sampai 2 kilo, 3 kilo. Jadi pas mati lampunya itu, nggak bisa kita pakai lagi tepungnya karena terhenti pas ngaduknya itu. Gitu. Baik, itu saja Ibu Yuli. Ya, terima kasih. Saya harapkan maksudnya PLN maksudnya bisa mencari solusi. Memang saya dengar dari tadi memang PLN terus berusaha memberikan yang terbaik untuk masyarakat kita. Tapi memang kita banyak yang kecewa, maksudnya belum bisa maksimal kan. Itu baik. Aja Kak. Baik. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuli, salah satu pelanggan dan sekaligus juga pemilik UMKM, usaha kecil-kecilan begitu, membuat kue. Ya. Yang tadi menjadi pertanyaan di awal begitu. Siapa nih Pak yang menanggung kerugian begitu ketika tiba-tiba lagi ngadon kue ya mati lampu begitu. Syukur-syukur kalau punya yang namanya mixer tradisional begitu ya, masih bisa melanjutkan. Ini gimana nih? Jadi Mbak Yuli, yang pertama kami juga seperti yang dari awal kami sampaikan bahwa kami mohon maaf juga karena listrik kita juga masih sering padam ya. Tapi mungkin kita perlu harus mengetahui apa sih yang menyebabkan listrik itu padam gitu ya. Padam karena pemeliharaan. Itu memang kami skedulkan dengan menyiarkan dalam bentuk iklan, baik itu iklan radio maupun iklan dari media massa. Artinya ada pemberitahuan terlebih dahulu begitu. Artinya kalau Bu Yuli ada langganan koran atau sering mendengar Serambi FM, ini pasti ada sering muncul jadwal-jadwal pemadaman gitu yang memang sengaja kita padamkan untuk pemeliharaan. Nah, tolong waktu-waktu itu dihindari. Waktu yang memang terkena padam itu dihindari untuk ngadon kuenya gitu maksudnya. Nah, supaya tidak terjadi hal tersebut. Nah, itu padam karena pemeliharaan yang memang kita rencanakan dan itu memang manusia yang buat. Nah, kemudian ada padam karena gangguan. Yang ini tidak bisa campur tangan manusia karena ini memang sudah memang karena alam gitu. Nah, kalau padam karena ini kami hanya bisa mengantisipasi dengan seperti pada saat pemeliharaan. Contohnya kalau ada pohon yang dekat itu kami potong. Tapi kadang-kadang ada masyarakat yang tidak membolehkan kita memotong pohon tersebut. Dan sehingga kalau ada angin kencang yang seperti saat ini terjadi, itu pohonnya bisa kena dengan jaringan kita gitu. Nah, itu salah satu penyebabnya gitu. Kemudian apa penyebab yang kedua? Penyebab yang kedua misalnya dalam keadaan tiang kita ditabrak sama mobil. Nah, itu juga bisa menyebabkan listriknya padam. Kemudian kalau seandainya ada binatang. Nah, biasa kalau hujan itu jarang ada gangguan. Ya, kalau hujan tanpa angin ya itu jarang ada gangguan. Tapi ketika matahari terik dan sangat indah gitu, itu baru binatang-binatang cari makan biasanya. Yeah. Nah, itu jalurnya bukan lewat jalan tanah seperti tupai. Itu jalurnya itu lewat kabel listrik gitu. Nah, kita antisipasi hal tersebut dengan cara pemeliharaan yang cukup kuat gitu. Tapi tetap saja tidak bisa secara keseluruhan kita lindungi. Nah, jadi banyak gangguan kita kadang-kadang ya karena tupai, kemudian kadang kalong, kemudian karena pelepah rumbia yang memang ditiup angin, pohon-pohon yang ditiup angin. Nah, itu yang menyebabkan tadi yang seperti Bu Yuli sampaikan, dia akan padam. Memang saran kita tidak ada lain, mungkin kalau ngadon kue, kalau memang itu memang harus apa, jangan sampai rusak. Saran kita yang pertama, pastikan tidak pada jadwalnya pemadaman, pemeliharaan. Dan mungkin kalau dalam keadaan yang angin kencang dan disertai oleh hujan, hanya sebagai antisipasi, ya mungkin bolehlah menggunakan genset gitu ya. Itu antisipasi. Tapi kalau dalam keadaan tenang seperti ini, insyaallah kami bisa menjamin kalau listrik itu tidak padam gitu. Baik. Nah, yang menjadi pertanyaan Bu Yuli yang kedua, memungkinkah engkau untuk para UMKM ini mendapatkan diskon nih, begitu katakan. Kalau 300 katakanlah nanti bayarnya 200. Ini gimana? Bagaimana dengan yang lainnya begitu? Ya. Jadi untuk masalah diskon, kompensasi atau segala macam kita sudah diatur oleh Kementerian ISDM, yaitu dengan menggunakan namanya tingkat mutu pelayanan. Nah, tingkat mutu pelayanan ini bisa diakses melalui web. Ya, web ISDM itu bisa nampak saya ini berapa kali sih padam, ya gitu, berapa banyak padam. Jadi kita pernah kemarin itu memberikan kompensasi sampai hampir sekitar 10 miliar lebih ke seluruh pelanggan akibat yang kita pernah padam waktu itu gara-gara Nagan Raya. Jadi kan ada yang namanya padam bergilir. Nah, itu sudah melewati kompensasi TMP yang kita janjikan. Nah, itu kita kompensasi sama pelanggan. Ya, itu bagian dari responsible PLN terhadap pelanggan. Tapi kalau yang padamnya belum mencapai TMP yang sudah diberikan pemerintah ke PLN, maka mohon maaf, PLN belum bisa memberikan kompensasi. Baik. Kecuali TMP-nya tercapai. Baik, gitu. Artinya ada standar-standar khusus gimana nantinya PLN bisa memberikan diskon dan tidaknya begitu kepada betul, pelanggan. Mungkin betul. Bu Yuli sudah mendengarkan apa yang harus dilakukan dan solusinya begitu. Nah, Pak Wahyu, ya. Yang sering juga nih menjadi pertanyaan di masyarakat kita dan mungkin sempat beberapa isu juga menyebar tentang alat penghemat listrik. Ah. Nah, ini kan banyak masyarakat, aduh yang pasca bayar ini mahal nih. Kemudian banyak yang nanti yang datang begitu menawarkan, pakai ini aja alat penghemat listriknya. Sebenarnya gimana sih PLN menjelaskannya? Nah, ini yang menjadi problematika kita yang ketika masyarakat itu dengan sangat mudahnya itu terpengaruh dengan listrik, alat penghemat listrik ini ya, ataupun electricity saver namanya. Kadang-kadang sampai katanya bisa menurunkan tagihan 40%. Nah, ini yang betul-betul tidak masuk akal secara sistem kelistrikannya. Jadi yang dijual untuk alat penghemat listrik itu hanya berupa kapasitor. Jadi kapasitor itu ketika dicolokkan ke dalam salah satu saklar kita, ya stop kontak kita, dia itu hanya memperbaiki keuntungannya ya. Keuntungannya itu dia hanya memperbaiki mungkin sisi tegangan, itu pun sedikit. Nah, dia itu hanya bermain pada namanya daya semu. Ini kita agak ke teknis sedikit gitu. Sedangkan yang dihitung oleh PLN itu adalah daya nyata. Bukan daya semunya. Bukan daya semunya, bukan reaktifnya, tapi yang aktifnya. Jadi kalau satuannya itu adalah watt. Jadi secara putaran KWH-nya, meternya itu tidak ada mempengaruhi apapun. Jadi tidak mengurangi satu rupiah pun gitu, kecuali kita menghemat listriknya gitu. Nah, malah ada yang tertipu. Dia itu dengan memakai alat itu dengan berasumsi akan berkurang tagihannya, ternyata malah naik. Pertanyaannya kenapa naik? Karena si alat itu juga menggunakan listrik, itu loh masalahnya gitu. Jadi menambah begitu malah dayanya. menambah daya listrik. Tetapi dia itu akan memperbaiki yang namanya daya reaktif. Jadi kalau dia pelanggan tegangan rendah ataupun satu pas, itu kan memang tidak diukur secara daya reaktifnya. Hanya daya aktifnya saja yang diukur. Beda dengan pelanggan-pelanggan besar. Mereka itu ada menggunakan motor-motor besar yang sifat reaktifnya besar sekali. Dan itu kapasitor sangat membantu. Nah, jadi hal inilah yang dilipsting lah sama penjual-penjual alat penghemat listrik ini. Karena memang ini sangat menjual ketika ini penghemat listrik. Tapi ketika dikaji, dan itu kami sudah kirimkan berita-beritanya, hasil kajian segala macam, itu memang tidak ada hubungannya dengan dia menghemat tagihan, karena yang PLN ukur itu adalah daya aktifnya, ya daya nyatanya, bukan reaktifnya, bukan daya semunya. Oke, nah ini mungkin salah satu menjadi informasi yang sangat penting bagi masyarakat dan syedaralun kita yang saat ini mungkin berencana ingin membeli alat penghemat listrik begitu. Bukan berarti kita menakut-nakuti dan juga mengurangi rezeki orang lain begitu, betul, ya. Betul, namun betul. Ini satu fakta yang harus diketahui oleh masyarakat begitu. Nah, kalau mungkin ingin menghemat listrik ini pastikan juga pada waktu-waktu tertentu, ada waktu-waktu tertentu katanya. Kapan daya listriknya sangat tinggi begitu, kemudian juga mungkin bisa mematikan peralatan yang tidak digunakan. Iya, betul sekali. Nah, mm-hmm. Jadi kita itu beban puncak itu memang yang paling beban tertinggi ya istilahnya, itu di antara jam 5 sore sampai dengan jam 10 malam. Nah, disitulah kita mengharapkan masyarakat itu menghemat listrik. Karena secara serentak kita di Aceh khususnya, pada saat jam 6 itu semuanya menghidupkan saklar lampu. Begitu juga dengan lampu jalan menghidupkan. Disitulah ada kenaikan beban. Nah, kenaikan beban itulah yang kita harapkan masyarakat bisa menghemat listrik. Tetapi intinya, kalau sekarang masyarakat nggak perlu hemat lagi, Mbak. Karena apa? Supply kita sudah lebih besar daripada pemakaian yang ada saat ini. Mm-hmm. Jadi silakan saja menggunakan sebanyak mungkin gitu. Malah kita menyarankan bahwa sekarang kan ini ada promo nih kita. Ya, nama promonya Gebiar Kemerdekaan, bahwa masyarakat itu diberikan kesempatan untuk menaikkan dayanya, ada diskon 50%. Nah, jadi dengan diskon 50% itu sangat-sangat membantu gitu. Mm-hmm. Jadi coba bayangkan kalau seandainya harga normalnya itu dari 450 ke 5.500 itu sampai 4 juta. Nah, jadi sekarang bayarnya hanya cuma 2.400. Oke, gitu. Nah kita masuk penelpon lagi. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, dengan Bung Bardan Saidi? Iya. Baik, benar sekali. Silakan Bung Bardan, apa yang disampaikan? Assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam Pak. Saya Bardan Pak dari DPR Aceh. Oh, ya Pak, gimana Pak? Menjadi menarik kalau kemudian pasokan keandalan listrik kita di wilayah tengah Pak. Di tengah Pak ya? Iya, okay. Saya ingin menyampaikan pada tiga hal saja ini Pak. Mm-hmm. Bahwa coverage area kita itu belum sepenuhnya terjangkau, utamanya pada 4 kecamatan terdalam ya Pak, di wilayah tengah. Iya. Karena memang strategi pemerintah dalam rangka memasok energi listrik itu kan terdepan, terluar, dan terdalam. Iya, terdepan, terluar, terpencil. Terpencil ya. Iya, 3T. Kalau terdalam itu kedalaman ya. Kedalaman. Kalau di Aceh Tengah itu ada 4 kecamatan. Pertama kecamatan Ketol, mm-hmm. itu Bergang Karangampar. Ada sih pasokan dengan mikrohidro kan, tapi mm-hmm. memang tidak memenuhi semua desa, tergantung juga debit air. Ya, betul. Untuk mengerahkan turbin. Betul, ya. Betul, betul. Kemudian di Kecamatan Linge, perbatasan Aceh Tengah dengan Aceh Tenggara. Mm-hmm. Kemudian di Kecamatan Celala, perbatasan itu dengan Nagan Raya. Mm-hmm. Kemudian di Samar Kilang, Pak Sia Utama. Iya. Di Banungguya. Iya. Nah, moga-moga ke depan ada planning untuk kemudian bisa dialiri listrik semua begitu. Yeah. Nah, kondisi yang kemudian patut disampaikan bendungan proyek PLTA Kerung Pesangan 1, Kerung Pesangan 2 dan Kerung Pesangan 3 itu masih mangkrak saya melihat Pak. Tidak sesuai dengan skedul yang kemudian PT PLN mengontrakkan kepada Hyundai gitu kan. Mm-hmm. Untuk kemudian 2022 sudah ongoing progress gitu. Untuk kemudian memenuhi kebutuhan listrik di Sumbagut ya, Sumatera bagian utara, Aceh sampai dengan Sumatera utara begitu. Ini kemudian bisa dijelaskan Pak kepada publik. Mm-hmm. Yang kedua Pak, boleh nggak tidak galak-galak untuk tidak main putus meteran Pak? Kalau kemudian tema kita hari ini senyum pelanggan. Iya, betul-betul ya, Pak. Migrasi ke listrik pintar itu sekarang sudah dibatasin Pak. Iya, betul. Iya, dengan token dan sebagainya. Kalau kemudian mendapatkan sambungan baru juga agak terlalu jelimet dengan persyaratan yang ditetapkan. Apakah ini persyaratan dari PLN sebagai BUMN atau persyaratan dari Kementerian Energi gitu kan? Oke. Ini yang harus dijelaskan lebih lengkap. Baik. Pemutusan aliran listrik itu sangat ini Pak, apalagi sekarang sudah memasuki tahun politik kan, sehingga BUMN kita itu harus sehat, tidak terintervensi oleh kepentingan politik dan sebagainya begitu. Iya. Ya, listrik naik putus meteran itu kan menjadi trending topic itu. Ya. Beras naik ditawar dong kan. Ini juga menjadi penting. Nah, kalau ini kemudian bisa ditepis, kita tidak usah berbicara jauh, berbicara saja yang menjadi layanan kami PLN Aceh begitu di 23 kabupaten kota. Nah, saya tertarik seperti yang Ibu sampaikan tadi itu dengan gonta gantinya apa seringnya ngadat listrik putus dan sebagainya begitu kan. Mm-hmm. Bukan hanya tepungnya yang kemudian menjadi rugi, kita juga pengguna elektronik itu sering rusak nih Pak, data kemudian di server kita bisa hilang ketiga. Iya, iya. Kalau kemudian kita tidak punya UPS yang berstandar gitu, ini kemudian jadi penting Pak. Iya, betul. Dan terakhir Pak, iya. Tolong ditransparansikan berapa kWh meter terpakai, berapa biaya yang ditetapkan, sehingga TDL, Pak, tarif dasar listrik itu tidak menjadi berantem terus tuh Pak antara pengguna, ya, konsumen kita dengan petugas Bapak penerima pembayaran itu di loket-loket gitu Pak. Berapa kWh meter terpasang Pak, itu harus dijelaskan. Berarti berapa yang dia pakai, kWh pakai. Selama sebulan, ya, kWh pakai, kemudian berapa yang harus dibayarkan, yeah. Belum lagi potongan TPH nih ya. Boleh dielaborasi lebih dalam lagi bahwa pajak penerangan jalan umum itu Pak. Oh PPJ. Nah PPJ, pajak penerangan jalan itu kan dipotong sendiri itu. Padahal kan tidak semua orang bisa menikmati lampu penerangan jalan Pak. Kecuali kita jalan ke kota gitu. Kalau kita pulang ke kampung kan nggak dapat pajak lampu penerangan jalan gitu. Iya Pak Batal. Nah ini juga harus dapat penjelasan lebih bagus. Tapi poin saya itu tadi Pak, kalau kemudian bawa petugas untuk memutusin meteran, ya ini kemudian tidak kemudian mengangkat dalih bahwa PLN sebagai BUMN ya sepanjang tahun kian merugi nih Pak. Jadi kita sebagai pengguna jasa layanan publik dalam hal ini jasa kelistrikan, kita nggak mau tahu apakah PLN itu rugi atau tidak. Ini sudah ada analisa bisnisnya sebagai PLN sebagai sebuah BUMN. Betul. Baik. Nah, Bung Bardan sudah pernah mendapatkan surat cinta dari PLN atau juga langsung diputuskan meterannya? Belum, sudah pernah pengalaman? Mengadvokasi tetangga saya sering, Pak. Bang, meteran saya sudah diputus nih konsultan. Kenapa? Aduh, ada Pak Bintang Timas datang bawa surat dan sebagainya. Akhirnya saya datang minta ditangguhkan dulu, udah talangin dulu, bayar berapa bulan? 3 bulan gitu kan. Oke, bayar 2 bulan dulu begitu kan. Nah, Pak, tapi nggak bisa harus main potong aja. Jangan, Pak, hari ini kita bayar begitu kan. Iya. Dan itu sangat, sekali lagi, sangat tidak mengedukasi masyarakat begitu kalau kemudian tanggal jatuh tempohnya begitu. Pak, saya kira migrasi ke listrik pintar itu menjadi solusi yang sangat baik ya. Gitu. Kemudian kita bisa mengukur berapa penggunaan ya, previsi pelanggan dan sebagainya. Dan sekali lagi memang edukasi masyarakat yang tidak boleh berhenti adalah melakukan penghematan daya, penghematan energi adalah sebuah keniscayaan Pak. Jangan biarkan cok terpasang, jangan biarkan kabel gitu ya, sebelum meninggalkan rumah. Betul, pastikan betul. Semua aliran listrik kita sudah padam. Betul. Ini yang kemudian harus diedukasi Pak Wahyu dengan jelas kan. Karena memang betapa banyak ya daerah-daerah yang seperti saya sebutkan tadi itu belum menerima nikmatnya kemerdekaan 73 tahun ini dengan aliran listrik Pak. Kemarin saya ada juga gedung sekolah yang melaksanakan ujian cat gitu kan. Itu terpaksa harus bawa genset itu ke sekolah karena memang sekolahnya belum bisa menggunakan listrik bagaimana lagi menggunakan komputer sebagai ujian berbasis komputer ya di sekolah menengah pertama dan lanjutan atas begitu. Makasih. Nah, jadi ya itu tadi di 4 kecamatan wilayah Tengah terpencil terluar ya. Itu menjadi kerja bersama, bukan hanya kerja PLN tapi juga kita bersama-sama. Demikian Pak Wahyu. Baik, terima kasih Bung Badan. Saya banyak sekali yang sudah disampaikan tadi begitu ya, bahwa ada 3 hal yang kita soroti. Yang pertama tadi kaplet area belum semua terjangkau, main putus meteran, transparansi, berapa kWh yang terpakai dan berapa yang harus dibayarkan. Ini bagaimana nih tanggapan Anda, silakan. Ini banyak ini yang ingin di sebenarnya kalau saya lihat ini hanya klarifikasi saja ini Pak Vera ya. Karena ini memang yang tadi seperti saya sampaikan, masalah elektrifikasi kita di Aceh itu sudah mencapai 97%. Samar Kilang ini sudah teraliri listrik ini. Nah, jadi mungkin Pak Bardan mungkin coba dicek kembali ya, Samar Kilang ini sudah tahun lalu sudah kita sambung listriknya. Jadi sudah ada. Dulu mereka Samar Kilang ini menggunakan PLTMH juga. Nah, terus diambil alih sama PLN dan itu cukup jauh. Nah, dari mana sih infrastruktur ini? Nah, inilah yang kita sampaikan bahwa PLN itu menganut sistem ya subsidi. Ya, jadi pemerintah itu dengan APBN-nya dia memberikan namanya listrik pedesaan. Listrik pedesaan itulah yang digunakan untuk membangun memang daerah-daerah yang butuh subsidi seperti Samar Kilang ini. Kemudian di daerah Ketol itu juga Linggi itu juga sudah teraliri listrik. Mungkin belum sampai 100% teraliri listriknya. Makanya nanti tugas kami PLN untuk bisa mengaliri seluruh listrik tersebut. Dan mudah-mudahan tahun ini bisa terlistriki seluruhnya. Ya, sehingga nanti bisa 100% begitu ya, tidak hanya 98%. Iya, harapan kita seperti itu tadi. Nah, terus yang kedua terkait dengan main putus meteran. Pertama ini migrasi masalah LPB. Jadi ada ketakutan di masyarakat dulu itu kalau misalnya dia menunggak diganti dengan LPB itu takut. Ya. Nah, jadi kondisinya itu sekarang ini kita putus tidak kita ganti lagi dengan LPB gitu. Tetapi kenapa harus diputus? Nah, mungkin Mbak Vera nih saya kasih ini. Pelanggan PLN untuk area Banda Aceh itu ada sekitar 260.000 pelanggan. Dari 260.000 pelanggan itu 50%-nya itu masih menggunakan pasca bayar. 60%-nya pasca bayar. Nah, dari 60% yang menggunakan pasca bayar itu ada 10%-nya ya yang menunggak. Nah, rata-rata tunggakannya itu ada sekitar hampir 500 sampai 700.000. Ya, itu per bulan. Kalau dia menunggak sampai dengan 3 bulan berarti dikali 3 saja. Katakanlah 1.500.000 begitu. Iya, bisa jadi hampir 2 juta. Ini yang saya sampaikan ini hanya standar pelanggan 450 sama 900 VA. Tapi yang menunggak itu ada juga pelanggan-pelanggan yang memang 3.500, 4.000 yang memang orang-orang hebat gitu. Itu malah ya tidak tanggung-tanggung sampai 12 bulan, 13 bulan dia masih menunggak. Nah, pertanyaannya apa enggak wajar kita putusin gitu. Nah. Kemudian yang 3 bulan itu memang secara aturan PLN itu malah bukan hanya diputus, tapi ditutup sebagai pelanggan. Itu sudah ditandatangani pada saat dia menjadi pelanggan PLN. Nah, yang jadi masalah adalah dulu itu orang mengurus listrik itu tidak melalui diri sendiri, tetapi melalui pihak luar, sehingga dia tidak pernah membaca yang namanya surat perjanjian jual-beli tenaga listrik. Asal tanda tangan saja. Tapi kita tidak perlu mempermasalahkan itu. Ini tugas kami mengedukasi kembali. Jadi kami sampaikan sekali lagi bahwa batas listrik PLN itu sama persis dengan mungkin operator Telkomsel ataupun operator lainnya. Setiap tanggal 20 itu batas akhir. Ya. Jadi sekarang rekening itu sudah keluar di tanggal 2 sampai tanggal 20. Nah, tanggal 21 itu sudah dilakukan yang namanya pemutusan sementara. Nah, begitu juga dengan 2 bulan dengan 3 bulan. Ketika dia sudah mencapai 3 bulan itu otomatis dia akan dibongkar secara keseluruhan dan dia itu akan masuk ke dalam pelanggan yang akan dimatikan ya. Nah, itu kalau pelanggan mau kembali lagi menggunakan listrik, otomatis selain dia membayar tunggakannya tadi, dia harus kembali membayar biaya penyambungan karena semua SR-nya kita cabut semua gitu. Nah, mungkin ada case-case khusus yang mungkin kayak Pak Bardan tadi perlu itu memang PLN itu tidak serta-merta langsung bertindak kejam seperti itu gitu. Kadang-kadang ada masyarakat miskin, itu kadang-kadang kita masih tangguhkan gitu. Kita tangguhkan. Jadi enggak sampai lah memang kelihatannya kejam, tapi kalau untuk yang memang orang mampu, masan kita enggak sampai seperti itu. Contoh masyarakat pemerintah sendiri kan sekarang sudah menekan subsidi. Dulunya itu premium bisa digunakan sama semuanya. Sampai orang-orang yang punya rumah kos, mobil apa berapa biji, dia menggunakan yang haknya hak rakyat miskin kayak gitu. Nah, tapi sekarang kan sudah dibatasin kayak gitu. Nah, begitu juga seperti ini, kita akan melihat juga nggak terlalu kejam lah. Kalau memang dia kondisinya dia mampu, nah di situ yang kita baru paksa. Tapi kalau dia memang tidak mampu segala macam, kita pasti memberikan kelonggaran gitu. Ya mungkin seperti itu. Baik, nah seperti tadi Bung Bardan Saidin juga katakan bahwa masyarakat ini tidak mau tahu begitu apa yang dialami oleh PLN. Yang jelas mereka sudah bayar, mereka harus mendapatkan pelayanan prima begitu. Betul. Ya. Nah mungkin bisa di-share sedikit gitu, apa saja sih kendala yang sering dihadapi oleh PLN dalam hal ini? Sekarang PLN itu memang isunya banyak gitu ya. Jadi sekarang gini, tadi supaya kalau ada listriknya swasta saya pindah ke listrik swasta. Atau sama sekali tidak menggunakan atau listrik. Atau tidak menggunakan begitu. Listrik seperti itu. Itu memang hak pelanggan untuk menyatakan hal itu. Tapi perlu kita ketahui bahwa setiap kita membangkitkan satu KWH itu ada yang namanya biaya pokok produksi. Nah, biaya pokok produksi itu setelah kita convert ke dalam bentuk rupiah per KWH-nya itu masih jauh di atas harga jual kita. Ini contoh nih Mbak Vera nih buka jualan nih, udah tahu nih buat kue ini harganya itu satu potongnya Rp2.000. Nah, pertanyaannya mau enggak Mbak Vera tuh menjual kue itu di 1.500? Jelas rugi. Jelas rugi kan? Nah, untuk PLN Aceh sendiri itu untuk biaya memproduksikannya itu hampir mencapai Rp2.700 per KWH. Pertanyaannya berapa yang rata-rata dijual oleh PLN secara rupiah per KWH? Nah, yang dijual itu hanya 1.100. Nah, disitulah ada yang namanya subsidi pemerintah. Nah, tugas kami sebagai operatornya pemerintah, bagaimana cash in-nya ini bisa berjalan lancar, yaitulah dengan cara tadi mengutip tunggakan-tunggakan pelanggan tadi. Nah, kalau dia nggak bayar, diputus. Mm-hmm. Supaya pelanggan itu bisa segera membayar. Nah, seperti itu. Baik, nah mengingat waktu kita juga sudah hampir habis nih begitu, apa yang ingin Anda sampaikan mengingat juga dengan tema kita Hari Pelanggan Nasional bagi PLN, mungkin bisa sedikit informasi begitu, apa yang harus dilakukan ataupun bagaimana cara pelanggan ingin mengetahui informasi tentang PLN, mungkin bisa disampaikan juga, ya. Silakan. Jadi sekarang PLN itu semakin lama semakin mudah aksesnya. Kalau dulu itu orang kalau ke PLN itu agak males karena rame segala macam. Sekarang malah saya berharap tidak ada lagi yang datang ke PLN. Mm-hmm. Jadi silakan gunakan yang namanya kontak center PLN. Kontak center PLN itu bukan call center saja, tapi ini kontak center. Kontak center itu ada namanya call center 123. Kalau kita di Banda Aceh ini, kita boleh kalau pakai HP silakan hubungi 0651123. Ya. Kalau dia ada di Medan bisa 0 berapa? 21 atau 0 berapa gitu, 123 ujungnya. Nah, kemudian ada Facebook. Ya, PLN 123. Kemudian ada Twitter PLN 123. Jadi itu silakan digunakan. Itu kontak center PLN semua dan itu murah meriah gitu ya. Semuanya bisa media sosial. Dan satu lagi, kalau mau memang free, bisa menggunakan yang namanya PLN Mobile. Gampang, silakan download di aplikasi iOS ya. Itu ada di Apple Store-nya atau di Play Store-nya pakai Android. Dengan PLN Mobile itu kita bisa langsung berinteraksi dengan PLN, mengetahui simulasi, pasang baru, kemudian juga tentang pengaduan pelanggan, termasuk salah satunya kalau rumah kita itu padam, gak perlu nelpon dulu, buka dulu PLN Mobile, lihat petanya, merah gak kita. Kalau kita merah berarti sedang ada pekerjaan di situ. Jadi gak perlu nanya kemana-mana lagi, liatin saja peta di PLN Mobile itu. Mm-hmm. Nah, itulah cara menghubungi PLN, gak perlu datang lagi ke PLN. Semuanya bisa, mau pasang baru, mau tambah daya, mau membuat pengaduan tentang gangguan kelistrikan, semuanya bisa di PLN Mobile itu. Baik, terima kasih Pak Wahyu sudah menyampaikan informasi yang sangat penting bagi masyarakat kita, termasuk juga yang bisa dilakukan adalah adanya PLN Mobile dan juga kontak center di 123 begitu. Nah, semoga melalui talk show interaktif kita di pagi hari ini bisa memberikan senyum cemerlang untuk syedaralun kita dan juga pelanggan PLN di seluruh Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan syedaralun, saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Mawardi, Bapak Bukhari, Ibu Yuli dan juga Pak Bardan Saidi yang sudah bergabung. Dan pastikan juga Anda jangan kemana-mana, karena sesaat lagi akan ada rekan saya yang akan menemani Anda dalam program Serambi Siang. Dan akhirnya saya VRT Ega pamit. Terima kasih dan syedaralun. Wassalam. Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. Pendengar, sesaat lagi kita dengarkan Banda Aceh Traffic Update. Banda Aceh Traffic Update. Banda Aceh Traffic Update dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banda Aceh, Kota Gemilang dalam bingkai syariah. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kembali saya Sultan Sahreza akan melaporkan langsung Banda Aceh Traffic.